Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, sudah semakin dekat waktu ujian akhir semester ya. Semester awal. Mungkin ini pertemuan untuk akhir semester yang paling akhir, atau satu kali lagi nanti dilihat jadwalnya. Oleh karena itu kita berjalan agak sedikit cepat. Baiklah, pada kesempatan yang kemarin sudah sampai pada selesai penjelasan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam ayat tersebut, kalau kita simpulkan, maka terdapat nama Allah Al-Hayyu. Dan sifat Allah Al-Hayyah, Al-Hayyah. Al-Hayyu yang maha hidup. Untuk nama Allah, terjemahan nama Allah. Adapun al-hayah, hidup. Sifat hidup. Kemudian pada dalil yang berikutnya, yaitu wahuwal hakimul khabir. Wahuwal hakimul khabir. Dan dia adalah al-hakim yang maha bijaksana dan maha penentu hukum. Kurang lebihnya seperti itu terjemahannya. Wahuwal hakimul khabir. Adapun al-khabir adalah yang maha mengetahui perkara yang samar dan tersembunyi. Demikian kurang lebihnya arti dari Al-Hakim dan Al-Khabir. Al-Hakim dan Al-Khabir ini adalah dua nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal di daftarisasi saja sudah nama kita mendapatkan nama Allah yang keberapa dari akidah wasitiyah ini. Sebelumnya Al-Hayyah, kemudian Al-Hakim ini, kali ini, dan Al-Khabir. Al-Hakim itu sesuai dengan huruf pembentuknya secara bahasa. Ha, kaf, mim itu menunjukkan dua makna. Yang pertama Al-Hukmu, dan yang kedua Al-Ihkam. Sehingga makna Al-Hakim itu mengandung dua makna. Yang pertama Al-Hakim, jadi Al-Hakim ditafsirkan dengan Al-Hakim, yang maha menentukan hukum atau memutuskan hukum, lagi maha bijaksana. Al-Hakim, kalau yang Al-Hakim pertama, yang maha menentukan hukum atau memutuskan hukum, yang maha memutuskan hukum. Adapun makna yang maha bijaksana itu ada pada makna yang kedua, yaitu Al-Hakim ditafsirkan dengan Al-Muhkim. Al-Hakim ditafsirkan dengan Al-Muhkim. Al-Hakim Al-Muhkim, Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kalau diartikan ya yang memiliki hikmah kebijaksanaan. Walaupun dari sisi wazannya muf'ilun berarti masdarnya ihkam. Masdarnya ihkam. Bukan hikmah ya, kalau dari sisi tasrifan af'ala yuf'ilu if'al. Namun mengapa di sini dibawakan kepada yang maha bijaksana untuk makna yang kedua ini? Karena al-ihkam itu maknanya al-itqan. Sementara al-itqan, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ini tercakup dalam makna hikmah. Dengan demikian, al-hakim ketika dibawakan pada makna al-ihkam, maksudnya adalah al-muhkim, yaitu yang maha bijaksana. Dengan membawakan makna ihkam kepada makna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun namanya hikmah itu tidak sekedar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena menempatkan sesuatu pada tempatnya itu sebetulnya adalah definisi adil, al-adlu. Adapun al-hikmah, al-adlu wa ziyadah, adil dan ada tambahannya, tambahan makna, yaitu memposisikan sesuatu sesuai dengan posisinya, satu. Yang kedua, dengan tujuan yang terpuji. Jadi kalau hanya memposisikan sesuatu sesuai dengan posisinya, maka itu definisi keadilan. Jadi hikmah, adil wa ziyadah. Sehingga dari makna yang kedua ini, al-hakim bermakna yang maha bijaksana. Baik dalam penciptaan, pentakdiran, pensyariatan, semuanya penciptaan yang dilakukan oleh Allah, pentakdiran juga demikian, pensyariatan. Dalam semua itu, ciri khasnya adalah hikmah, bijaksana. Tepat dan bertujuan mulia. Itu bijaksana. Sehingga kita terdorong untuk ringan melakukan syariat Allah, karena memang syariat Allah itu Allah syariatkan dengan hikmah. Dengan kebijaksanaan Allah, tepat dan bertujuan mulia. Itu al-hikmah makna yang kedua, al-hakim makna yang kedua. Adapun makna yang pertama tadi, yaitu dimanai dengan al-hakim. Al-hakim sifatnya adalah al-hukmu, yaitu memiliki, memutuskan hukum. Nama Allah Al-Hakim, sifat yang terkandung di dalamnya dua. Yang pertama Al-Hikmah, atau yang saya katakan makna kedua tadi, Al-Hikmah, bijaksana. Dan yang kedua adalah yang saya katakan yang pertama ini tadi, yaitu apa? Al-Hukmu, memiliki dan memutuskan hukum. Demikian kurang lebihnya Al-Hukmu itu. Maka dengan makna yang ini, al-hakim dimaknai al-hakim, sang yang memutuskan hukum. Artinya Allah Ta'ala sang penentu hukum di antara makhluknya, baik hukum kauni syar'i maupun hukum duniawi maupun hukum ukhrawi, yaitu hukum pembalasan al-jaza. Jadi itu macam-macam hukum, ada hukum kauni, ada hukum syar'i, ada hukum jazai, pembalasan. Itu semua hukum Allah Ta'ala, hukum di dunia maupun di akhirat, yaitu terkait dengan hukum pembalasan. Hukum kauni adalah segala sesuatu yang Allah takdirkan atas hambanya. Baik terkait dengan penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, pokoknya semua dari makna-makna rububiyahnya dan konsekuensinya. Itu kauni, terkait dengan takdir. Terkait dengan makna rububiyah dan konsekuensinya. Adapun hukum syar'i, yaitu seluruh ajaran dan syariat Allah yang dibawa oleh para rasulnya. Misal penghalalan, pengharaman, itu namanya hukum syar'i. Maka Allah dikatakan Al-Hakim yang maha penentu hukum, baik hukum di sini maksudnya adalah hukum kauni, syar'i, jazai, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu sesungguhnya manusia itu tidak bisa terlepas dari hukum Allah, baik sedang berbicara syariat maupun sedang berbicara sains, maupun sedang berbicara penelitian, berbicara semuanya itu hukum Allah hakikatnya. Asal memenuhi apa? Memenuhi yaitu pengambilan sebab secara qadari, kalau terkait dengan apa? Dengan penelitian ataupun syar'i. Asal terpenuhi secara syar'i ataupun qadari, itu hakikatnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Sehingga sungguhnya ilmuwan itu harusnya barisan terdepan yang mensyukuri ilmunya sehingga dia beriman kepada Allah dengan baik. Dia bersyukur kepada Allah, mensyukuri ilmunya tadi sehingga dia beriman kepada Allah dengan baik. Baik, berikutnya yang perlu diperhatikan, pengistilahan kauni dan syar'i ini bukan hanya dalam masalah hukum. Ini penting ini. Karena enggak bisa membedakan ini nanti akan terjatuh dalam kesesatan keyakinan. Dan ini pembicaraannya luas. Jadi pengenalan adanya perkara-perkara yang syariah dan perkara-perkara yang kauniyah itu bukan hanya dalam masalah hukum Allah. Syaikhul Islam menyebutkan perkara-perkara lain yang mengenal dua pembagian itu. Seperti yang sebentar lagi akan kita pelajari insyaallah, al-iradah, kehendak Allah, juga demikian al-amr, al-qadha, al-idznu, at-tahrim dan selainnya. Jadi ada, kalau misalnya al-iradah, ada al-iradah al-kauniyah dan ada al-iradah asy-syar'iyyah. Kalau seperti hukum tadi ada al-hukum al-kauni dan al-hukum asy-syar'i. Al-amr juga begitu, ada al-amr al-kauni, ada al-amr asy-syar'i. Al-qadha juga begitu. Ada al-qadha al-kauni, ada al-qadha asy-syar'i. Al-idznu juga demikian dan seterusnya. Apa faedahnya Ustaz? Penting ini faedahnya. Kalau antum mendapatkan dalil, kemudian disebutkan di sana tentang izin Allah, maka antum lihat konteksnya agar tidak salah keyakinan. Ini izin yang dimaksud kauni atau syar'i. Karena konsekuensinya lain-lain. Masing-masing. Ada sisi bedanya, begitu maksud saya, antara konsekuensi yang ini dan yang itu. Juga demikian ketika mendengar firman Allah dibacakan tentang perintah Allah. Ingatlah bahwasanya al-amr itu ada dua macam, kauni dan syar'i. Qadha juga begitu. Kalau Anda mendengar bahwasanya Allah itu mengqadha. Qadha di sini qadha yang mana? Sehingga kalimat idza qadallahu amron. Nah, ini qadha yang mana ini? Qadha yang mana ini? Seperti itu. Nah, ini kaidah untuk memahami dalil. Kalau tidak paham ini nanti akan masuk dalam, terjebak dalam keyakinan yang sesat. Nah, bagaimana perbedaan kauni dan syar'i? Sebentar lagi insyaallah kalau sudah masuk al-iradah sekalian saya jelaskan. Baik. Kemudian al-khabir. Al-khabir juga nama Allah Ta'ala. Sifatnya adalah al-hikmah, al-khibrah. Berarti sudah ada, dari dua nama ini sudah ada tiga sifat. Jadi tidak setiap sifat bisa diambil darinya, tidak setiap apa namanya sifat pasti menunjukkan nama. Bisa jadi satu nama menunjukkan lebih dari satu sifat Allah Ta'ala. Al-khibrah, nama Allah Al-Khabir, sifatnya Al-Khibrah. Apakah Al-Khabir itu? Al-Khabir itu adalah yaitu yang maha mengetahui perkara-perkara bawatin dan perkara-perkara bawatin dan zahir. Perkara-perkara yang tersembunyi, samar, dan perkara-perkara yang zahir. Jadi dengan demikian al-khibrah adalah mengetahui, sifat mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang samar, sebagaimana mengetahui perkara-perkara yang zahir. Terkadang al-alim yang artinya yang maha mengetahui dengan al-khabir yang artinya juga yang maha mengetahui perkara-perkara yang batin tadi, tersembunyi tadi, sebagaimana mengetahui perkara-perkara yang nampak, itu digandengkan. Nah, ketika digandengkan di situ, berarti dibawakan penggandengan yang khusus setelah disebutkan yang umum. Setelah disebutkan al-alim bahwasanya Allah maha mengetahui seluruh perkara, tidak ada pengecualiannya sedikit pun. Perkara yang ada di atas maupun alam bawah, yang sudah, sedang, dan akan terjadi, dan seterusnya sampai perkara yang zahir maupun bawatin, itu juga tercakup dalam peliputan ilmu Allah yang terkandung dan bisa difahami dari al-alim, dari nama Allah al-alim. Maka dari situ ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau digandengkan dengan al-khabir, maka maknanya adalah al-khabir ini penyebutan yang khusus setelah yang umum pada al-alim. Jadi al-khabir lebih dibawakan pada mengetahui perkara-perkara yang batin sesuai dengan hakikat sebenarnya. Itulah nama Allah. Sebagiannya mentafsil sebagian makna yang tergantung dalam nama Allah yang lainnya. Sebagian nama Allah itu mengandung makna tafsil, perincian dari nama Allah yang lainnya. Ada hikmahnya penggandengan tersebut, Al-Alim dengan Al-Khabir. Apa faedahnya? Agar tidak ada sangkaan bahwa Allah hanya mengetahui perkara yang zahir saja. Tetapi Allah juga mengetahui perkara yang apa? Yang batin, yang tersembunyi. Sekaligus faedahnya adalah memperinci betapa peliputan ilmu Allah itu sangatlah luas. Berikutnya adalah masih berbicara tentang ilmu Allah, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 59. Kalau saya katakan Al-Khabir ketika digandengkan dengan Al-Alim, itu penekanannya pada Al-Khabir mengetahui perkara-perkara yang batin sesuai dengan hakikat sebenarnya. Bukan berarti mana Al-Khabir itu tidak terkandung di dalamnya mengetahui perkara yang zahir, tidak. Karena secara konsekuensi kalau yang samar saja tahu, apalagi yang zahir. Hanya saja ketika digandengkan dengan Al-Alim, nah ini ada faedah tersendiri. Ada penekanan tersendiri. Begitu. Sebagaimana Al-Alim, Al-Alim hakikatnya juga tidak ada pengecualian peliputan ilmu Allah di dalam makna Al-Alim. Allah Maha mengetahui yang zahir maupun yang batin dari perkara-perkara. Tetapi ketika digandengkan dengan Al-Khabir, maka Al-Alim ini menunjukkan sesuatu peliputan ilmu Allah yang umum. Sementara setelah yang umum, kemudian disebutkan yang khusus, Al-Khabir. Penekanannya seperti itu. Kemudian, pada surat Al-An'am ayat 59, masih berbicara tentang, penulis di sini masih berbicara tentang ilmu Allah yang demikian luasnya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. La illa. Setelah la kemudian illa. Ini salah satu min aqwasi siyagil hasr, termasuk di antara kelompok bentuk pembatasan yang terkuat dalam bahasa Arab. Penggabungan, peniadaan dan pengecualian. Berarti menunjukkan bahwasannya yang Maha mengetahui perkara yang gaib hanya Allah Ta'ala. Satu itu. Jadi lebih khusus penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa, menjelaskan kepada pembaca, bahwa apa? La ya'lamul gaib illallah. Masalah peliputan ilmu Allah yang khusus terkait dengan perkara yang gaib. Yang ingin ditekankan oleh penulis di sini, bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kemudian berikutnya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan pengetahuan Allah terhadap semua yang ada di daratan tidak menyibukkan Allah mengetahui semua yang terjadi yang ada di dalam dasar laut, walaupun secara bersamaan terjadi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Walaupun jutaan daun dalam detik yang sama berguguran. Allah Maha mengetahui. Walaupun sekecil apapun daun itu, maka Allah Maha mengetahui. Nah, apalagi manusia yang sebesar kita sedang melakukan kemaksiatan. Kemudian berikutnya, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radmi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak ada yang basah atau yang kering. Maksudnya yang basah dan yang kering dari seluruh maujudat, perkara-perkara yang ada. Berarti ini umum sesudah khusus. Umum sesudah khusus. Karena kalau dikatakan yang kering, yang basah dari segala yang ada, maka ini menunjukkan umum. Padahal tadi khusus sebelumnya perkara selai daun dan seterusnya. Sebelumnya tadi adalah perkara yang khusus. Illa fi kitabim mubin. Jadi tidak akan terjadi semua itu kecuali tertulis di yaitu di kitab mubin, di Allahul Mahfud maksudnya di sini, yaitu kitab yang nyata. Kitab mubin, kitab yang nyata maksudnya Allahul Mahfud. Di sini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Peliputan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Di samping ayat ini juga menunjukkan penetapan qadar dan kitabah di Allahul Mahfud. Juga ayat yang berikutnya masih tentang ilmu Allah. Wa ma tahmilu min untha wa la tadhu illa bi ilmih. Dan tidak ada seorang wanita pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Semuanya diketahui oleh Allah. Juga demikian firman Allah Ta'ala, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Maha mengetahui segala, bahwa Allah Maha menguasai segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini syahidnya yang terakhir ini. Petikan yang terakhir. Faedah tambahan, ayat ini konteksnya setelah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan segala isinya. Kemudian disebutkan lita'lamu, agar kalian mengetahui. Tentang siapa? Tentang Allah. Disebutkan sebagian sifat Allah. Ini menunjukkan apa? Diciptakannya kita sebagai penduduk bumi ini tujuannya adalah lita'lamu, agar kita ini mengetahui. Agar kalian mengetahui, maksudnya kita ini diantaranya. Agar kita mengetahui, mengenal tentang siapa Rabb kita. Berarti ma'rifatullah yang isinya adalah tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat, itu kan mengenal Allah. Mengenal nama-nama, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Sementara tauhidur rububiyah itu mengesakan Allah dalam perbuatannya. Berarti ma'rifatullah, atau dengan kata lain, tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat adalah tujuan hidup kita. Tujuan kita diciptakan. Sementara tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah dalam ayat yang lain juga ditegaskan sebagai tujuan hidup kita juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja, tidak menyekutukanku, begitu maksudnya. Berarti tauhidul uluhiyah. Sehingga kalau diringkas dari dua ayat ini, tujuan hidup manusia itu ada dua. Tujuan penciptaan manusia itu ada dua. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ibadatuh. Mengenal Allah, yang kedua adalah beribadah kepada Allah. Mengenal Allah itu apa? Ilmu berarti. Beribadah kepada Allah itu apa? Amal berarti. Sementara yang pertama tadi mengenal Allah, cakupannya ada dua, tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Itulah ilmu. Sementara ibadatullah yang merupakan amal itu adalah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Ada faedah tersendiri memahami seperti ini. Berarti ahlu tauhid adalah orang yang alim dan amil. Karena tauhid itu ilmu dan amal. Tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat ilmu. Tauhidul ibadah adalah amal. Seorang muwahid tipe orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi enggak benar kalau mengatakan yang penting tauhidnya, akhlaknya bobrok. Yang penting tauhidnya tapi kurang ajar kepada orang tuanya. Misalnya. Karena muwahid itu adalah menggabungkan ilmu dan amal. Bahkan ini tujuan hidup kita. Terus. Karena tadi sudah saya katakan mungkin ini pertemuan terakhir atau sekali lagi terus ujian. Maka kita agak percepat sedikit. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, satu. Ar-Razzaq. Yang maha banyak memberi rezeki. Al-Matin, dua. Ini nama Allah. Dalam ayat ini terdapat dua nama Allah. Al-Matin yang maha sampai kepada puncak kesempurnaan sifatnya. Jadi agak sulit menerjemahkan Al-Matin. Karena memang kandungannya luas. Yang maha sampai kepada puncak kesempurnaan sifatnya. Mari kita pelajari sedikit dari dua nama itu. Ar-Razzaq, nama Allah, sifatnya adalah Ar-Razqu, bukan Ar-Rizqu. Karena kalau Ar-Rizqu dengan kasrah itu rezekinya. Kalau ar-razqu itu perbuatan Allah memberi rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi makhluk. Maka rezeki ada dua. Karena definisi rezeki adalah sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi makhluk, maka rezeki ada dua, umum dan khusus. Yaitu kalau umum, semua yang bermanfaat bagi badan, bagi kemakmuran badan. Nah ini dikatakan umum karena bukan hanya orang muslim saja yang dapat, orang kafir pun dapat. Bahkan binatang pun dapat. Maka kalau ada orang yang membanggakan diri dengan rezeki umumnya, maka belum ada bedanya dengan binatang hakikatnya. Belum ada bedanya dengan orang kafir. Karena barang siapa yang membanggakan hartanya, Fir'aun lebih kaya dari dia bisa jadi. Korun lebih kaya dari dia bisa jadi. Barang siapa yang membanggakan tahtanya, Fir'aun lebih hebat kekuasaannya dari dia bisa jadi. Nah, yang kita sangat cari adalah rezeki khusus. Segala sesuatu yang menyebabkan tegaknya agama kita, makmurnya agama kita, bagusnya agama kita, yaitu kenikmatan diniyah, baik berupa iman, ilmu, amal, termasuk rezeki yang halal. Tetapi yang tidak menipu, rezeki halal untuk taat kepada Allah Ta'ala, itu namanya rezeki yang khusus. Jadi duit itu bisa jadi termasuk rezeki yang khusus kalau satu halal, dua untuk melakukan apa? Ketaatan kepada Allah dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Halal dan tidak digunakan untuk kemaksiatan, namun digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu yang khusus. Itu yang khusus. Maka tinggal sekarang dikembalikan kepada kita masing-masing, ingin jadi orang khusus VIP atau ingin jadi orang umum. Kalau ingin jadi orang umum, maka masih sekelas dengan orang kafir dan sekelas dengan binatang. Tapi kalau ingin jadi orang khusus, maka ya, dengan siapa dia akan berteman? Dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itulah sebaik-baik teman yang menemani kita nantinya, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Sebaik-baik teman yang menemani kita di dunia maupun nantinya di akhirat. Artinya kalau dia meninggal dalam keadaan siddiqin, maka dia ditemani dengan siddiqin di akhirat. Kalau dia meninggal sebagai seorang nabi, maka dia mendapatkan teman dari para nabi. Itu dijelaskan ulama. Kemudian sifat Allah selain ar-razqu yang ada pada ayat ini adalah yaitu al-quwah, kuat. Dzul-quwah dalam ayat ini. Juga sifat al-matanah dalam nama Allah Al-Matin. Al-Matanah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fiddin, itu adalah maha sempurna sifat-sifatnya. Itu makna Al-Matanah. Artinya seluruh sifat-sifat Allah sampai pada puncak kesempurnaannya. Jadi memahami al-matanah ini, kalau diterapkan pada masing-masing sifat-sifat Allah, maka hasilnya adalah kalau kita mendengar salah satu sifat Allah adalah as-sam'u, mendengar. Maka karena ada nama Allah al-matin dan ada sifat Allah al-matanah, haruslah kita yakini pendengaran Allah itu sampai pada puncak kesempurnaannya. Juga demikian penglihatan Allah, juga demikian ilmu Allah, juga demikian sifat-sifat Allah yang lain, haruslah kita yakini sampai pada puncak kesempurnaannya. Inilah yang ditunjukkan dari nama Allah Al-Matin, yang sifatnya adalah Al-Matanah. Jadi kalau di dalam terjemahan diartikan al-matin dengan lagi sangat dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, maka ini adalah terjemahan yang masih kurang luas. Karena al-matanah mencakup seluruh sifat Allah. Berikutnya kita beralih kepada penetapan nama Allah. As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Wa huwa sami'ul basir. Ayat ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang terdahulu. Konsentrasi kita pada wa huwa sami'ul basir. Pada kalimat ini terdapat penetapan sifat as-sam'u, mendengar, dan terdapat penetapan sifat al-basaru, melihat. Adapun macam-macam makna pendengaran Allah adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita menghayati makna as-sami', maka perlu mengetahui macam-macam makna sam'ullah, pendengaran Allah. Yang pertama, pengkabulan atau ijabah. Makna yang pertama dari pendengaran Allah adalah pengkabulan atau ijabah. Sekali lagi, ini penting untuk mengetahui, memahami dalil tentang pendengaran Allah. Jadi kalau ada dalil disebutkan tentang pendengaran Allah, pendengaran dengan makna apa dulu ini? Di samping makna dasarnya yaitu mendengar suara, mendengar seluruh suara, ini harus ditetapkan. Tapi pada konteks tertentu ada makna tambahan, maka perlu kita mengetahui macam-macam makna sam'ullah ini. Nah, untuk makna pengkabulan ini berarti sifat fi'liyah. Yang kedua, mana penangkapan suara. Ini berarti sifat apa? Fi'liyah atau dzatiyah? Sifat dzatiyah. Karena mustahil Allah mengenal berhenti atau terputus dari disifati dengan mendengar suara. Nah, penangkapan suara, makna penangkapan suara ini masih terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, pendengaran dengan maksud menjelaskan tentang keumuman peliputan pendengaran Allah terhadap seluruh suara. Pendengaran dengan maksud ingin menjelaskan al-ihata, peliputan pendengaran Allah terhadap seluruh suara. Yang kedua, pendengaran dengan maksud pertolongan dan peneguhan. Dan pendengaran dengan maksud ancaman. Jadi kalau antum memperhatikan suatu dalil, kemudian ternyata konteksnya adalah pendengaran dengan maksud ancaman, maka maksudnya bukan berarti antum mentakwil, memplesetkan makna mendengar dengan makna mengancam. Tetapi makna dasarnya harus ditetapkan juga. Terlebih dahulu ditetapkan. Dari awal sudah harus ditetapkan makna dasarnya mendengar. Tapi ada tambahan makna. Berupa apa? Mengancam. Begitu. Jadi ketiga macam pembagian tadi itu haruslah diiringi dengan penetapan makna dasarnya, yaitu apa? Penangkapan suara. Kemudian sekarang macam-macam penglihatan Allah, basarullah. Yang pertama, penglihatan Allah dengan makna al-alim. Maha mengetahui. Di samping makna penglihatan juga harus kita tetapkan. Makna melihat sesuatu objek penglihatan. Yang kedua, penglihatan Allah dengan makna melihat, yaitu penangkapan seluruh objek penglihatan. Baik, di sini berarti faedah dari ayat ini, yaitu ayat ini menunjukkan dua sifat Allah, al-basar dan as-sam'u, melihat dan mendengar. Adapun apakah as-sami dan al-basir dimasukkan dalam nama Allah? Nah, ini untuk kedua masalah itu insya Allah akan saya periksa kembali apakah dimasukkan dalam nama Allah atau tidak, karena tidak setiap yang menunjukkan sifat Allah pasti menunjukkan nama Allah. Tidak setiap lafaz dalam Al-Quran yang menunjukkan sifat Allah pasti menunjukkan nama Allah. Jadi saya periksa dulu kembali apakah dimasukkan dalam nama Allah As-Sami dengan Al-Basir tersebut. Yang jelas menunjukkan sifat Allah mendengar dan melihat. Kemudian ayat yang berikutnya juga sama. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Petikan pada petikan innallaha kana sami'an basira. Sama. Masuklah kita pada penjelasan tentang al-masyi'ah dan al-iradah. Itsbatul masyiah wal iradah lillahi subhanah. Penetapan sifat al-masyiah dan al-iradah yang kedua-duanya diartikan kehendak, terjemahan secara bebas kehendak bagi Allah Ta'ala. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, walau la id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu ma syaa Allah? La quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Atau mungkin yang lebih ya, surat ini surat Al-Kahfi ayat ke-39. Dari mana syahidnya, petikan dalilnya? Dari Masya Allah Sya'a. Itu berarti penetapan sifat masyiah, al-masyiah, kehendak. Juga demikian dalam firman-Nya, walau syaa Allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tapi Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya. Walau syaa Allah. Satu, syaa. Dua, yurid. Pada akhir ayat, irodah. Yang pertama al-masyiah, yang kedua al-irodah. Juga demikian pada ayat yang selanjutnya. Pada dua ayat yang selanjutnya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yurid al-irada. Kemudian firman Allah Ta'ala, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yurid itu al-irada juga. Kehendak. Nah, untuk memahami makna-makna kehendak Allah yang ada dalam ayat-ayat ini tadi, perlu kaidah. Ketahuilah bahwasanya al-iradah, iradatullah maksudnya, terbagi menjadi dua. Al-iradah asyariyah dan al-iradah al-kauniyah. Kehendak Allah yang syar'i dan kehendak Allah yang kauni. Demikian pula pada selain al-iradah yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang kemarin, pada awal pertemuan tadi, yaitu al-amr, al-qadha, al-idhnu, at-tahrim dan yang lainnya, ini juga terbagi menjadi dua. Asyariyah dan al-kaun, apa masuk dalam asyari atau asyari, asyariyah, ada yang al-kauni atau al-kauniyah. Bagaimana membedakan antara kauniyah dengan syariyah? Sebelum kita membedakan, perlu diketahui bahwasanya yang terbagi menjadi dua untuk masalah kehendak Allah itu hanya al-iradah. Adapun al-masyiah itu tidak terbagi dua. Al-masyiah itu muradif sinonim dari al-iradah al-kauniyah. Nama lain dari al-iradah al-kauniyah itu adalah al-masyiah. Tetapi kalau dimutlakkan penyebutan al-iradah, maka dilihat konteksnya, iradah apa dulu dalam sebuah ayat. Seperti ayat-ayat ini tadi. Kalau sudah syaa Allah, pastilah al-iradah al-kauniyah. Tapi kalau masih yurid atau yuridu, dicek dulu konteksnya, syariah atau kauniyah. Sekarang kita pelajari perbedaan al-irada al-kauniyah dan al-irada syariah. Dan perhatian di sini, dari pengalaman yang sudah-sudah, banyak yang terjatuh dalam kesalahan mengerjakan soal contoh kasus pemahaman, soal pemahaman. Kalau soal definisi, masalahnya lebih kepada hafalan. Tetapi seseorang baru dikatakan menguasai dengan baik kalau pemahamannya teruji. Dan biasanya saya beri contoh kasus. Kalau dia bisa menyelesaikan kasus itu, hafalannya terhadap definisi ada manfaat yang besar. Tapi kalau dia salah mengerjakan kasus itu, maka hafalannya sedikit manfaatnya. Buktinya dia masih belum bisa mensikapi fenomena. Oleh karena itu, perhatikan perbedaan ini dengan teliti agar bisa menyelesaikan kasus-kasus yang akan saya sebutkan. Insya Allah kalau tidak dalam pelajaran, ya dalam soal ujian nanti. Al-iradah syar'iyah. Perbedaannya dengan al-iradah al-kauniyah, satu, kalau al-iradah syariah pasti dicintai oleh Allah. Artinya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i pastilah dicintai oleh Allah sesuatu tadi. Kalau sesuatu itu dikehendaki oleh Allah secara kauni, belum tentu dicintai. Artinya bisa dicintai, bisa tidak. Bisa dibenci oleh Allah. Pasti dicintai, yang ini belum tentu dicintai. Yang kedua, kalau al-iradah syar'iyah itu terkait dengan belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Kalau al-iradah al-kauniyah pasti terjadi jika dikehendaki oleh Allah. Maksudnya begini, sesuatu yang Allah kehendaki secara syar'i walaupun Allah mencintainya itu, karena kriteria yang pertama tadi pasti dicintai oleh Allah. Tapi sesuatu yang dicintai oleh Allah tadi, alias dikehendaki oleh Allah secara syar'i tadi, belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kalau Allah menghendaki sesuatu itu secara kehendak kauniyah, tidak ada yang bisa menghalangi, pasti terjadi. Walaupun menurut kriteria yang pertama, belum tentu dicintai oleh Allah. Bisa jadi dibenci. Kemudian yang ketiga, al-iradah asyariyah itu semakna dengan cinta. Artinya sesuatu itu dikehendaki oleh Allah secara syar'i, maksudnya sesuatu itu dicintai oleh Allah. Semakna dengan cinta. Tetapi kalau al-iradah al-kauniyah, sesuatu itu dikehendaki oleh Allah, terjadi artinya semakna dengan masyiah, kehendak. Perbedaan yang keempat, kalau al-iradah asyariyah maksudah lidhatiha, menjadi tujuan secara zatnya, menjadi tujuan. Jadi segala sesuatu yang Allah kehendaki secara syar'i, maka perkara-perkara itu secara zatnya menjadi tujuan. Segala aturan syariat Allah menjadi tujuan kehendak Allah, karena dia mencintainya. Adapun kalau al-iradah al-kauniyah, sesuatu yang Allah kehendaki secara iradah kauni, maka maksudah li ghairiha. Secara zatnya bukan jadi tujuan, tapi sebagai perantara untuk tujuan yang lainnya. Ini penting sekali perbedaan yang ini. Ingat, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah secara kauni, itu ciri khasnya maksudah lidhatiha. Allah kehendaki terjadi, namun secara zatnya bukan yang dituju dari kehendak Allah tadi, tetapi sebagai perantara untuk tujuan yang lainnya, ligairiha. Walaupun terjadi karena dikehendaki oleh Allah, walaupun dibenci karena tidak harus dicintai, namanya yang dikehendaki oleh Allah secara kauni. Walaupun dibenci dan Allah kehendaki terjadi, tetapi ada hikmahnya, karena maksudah li ghairiha. Ini penting, penting. Sehingga orang itu husnudzon kepada Rabbnya. Kok saya ditakdirkan sekamar kos sama yang suka apa namanya molor tidurnya, yang suka tidak rapi, yang apa enggak suka bau wangi, yang enggak suka piket. Kok saya ditakdirkan kumpul sama dia? Kok ada makhluk seperti ini diciptakan? Misalnya gitu. Saking bencinya kepada temannya tadi. Lah ingat al-irada al-kauniyah ini. Maksudah li ghairiha. Ada tujuan Allah menghendaki makhluk itu tercipta dan ditakdirkan ada di samping kamu. Ada tujuannya. Bukan berarti Allah mencintai kelakuan buruk dari teman itu. Seandainya dia melakukan buruk, tidak. Ada hikmahnya. Dan kita husnudzon kepada Allah, ini terbaik bagi saya. Kalau sudah berusaha mencari teman yang baik, enggak dapat-dapat, terpaksanya dapat itu, maka husnudzon kepada Allah. Ini ujian keimanan saya. Ujian keimanan bagi saya. Bisa jadi Allah dengan ini ingin mendidik saya supaya lebih sabar, lebih telaten, dan seterusnya. Siapa tahu besok ditakdirkan saya lebih berat dari ini ujiannya. Misalnya, maaf, ditakdirkan kalau sudah menikah nanti punya anak idiot, sehingga dipersiapkan 4 tahun selama di kamar apa kos-kosan tadi harus telaten dengan temannya ini. Rahasianya ketika anak idiotnya itu lahir, dia bisa berlapang dada walaupun dada tidak seluas lapangan. Nah ini ikhwan, jadi husnudzon kepada Allah. Mengapa saya dilahirkan dengan bapak ibu itu? Misalnya sudah kejawen, kemudian ngelarang ngaji, kemudian ini dan itu. Coba kalau bapak saya Ustaz Yazid misalnya, atau bapak saya Syekh Rozak, Abdul Razak misalnya. Jangan demikian. Husnudzon kepada Allah Ta'ala. Ya, untuk membantu kalian mengerjakan soal kasuistis, saya beri kesimpulan-kesimpulan biar tidak terjebak pada soal-soal jebakan. Yang pertama, dari pemahaman perbedaan tadi, kalau sesuatu itu terpenuhi dua sekaligus dari dua macam al-iradah ini, terpenuhi al-iradah syar'iyah, juga terpenuhi al-iradah al-kauniyah. Artinya sesuatu itu Allah kehendaki secara syar'i maupun qadari, kauni. Kalau pada sesuatu itu terpenuhi kedua-duanya sekaligus, maka yang menjadi contoh adalah ikhlasnya orang yang taat. Keikhlasan orang yang taat. Mengapa perkataan ikhlas itu menunjukkan dicintai oleh Allah berarti dikehendaki secara syar'i, dan orang yang taat berarti sudah terbukti ketaatannya terjadi. Berarti tidaklah suatu itu terjadi kecuali Allah kehendaki secara kauni. Adapun yang kedua, jika tidak terpenuhi kedua-duanya, ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai soal, tetapi min rahmati, termasuk kasih sayang saya kepada Anda, saya bocorkan sehingga tidak jadi soal. Jika tidak terpenuhi kedua-duanya, maka contohnya adalah kemaksiatan seluruh manusia. Artinya kasus kemaksiatan seluruh manusia tanpa kecuali ini satu perkara yang tidak Allah kehendaki secara syar'i. Namanya maksiat, jangankan seluruh manusia. Maksiat satu manusia saja tidak Allah kehendaki secara syar'i, artinya tidak Allah cintai. Apalagi seluruh manusia. Dua, karena ini terkait dengan seluruh manusia, termasuk di dalamnya para nabi, para rasul, al-musallatu wassalam, maka tidak mungkin ini terjadi, ya, maksudnya tidak Allah kehendaki terjadi, saya ganti kalimatnya demikian, berarti apa ini? Kemaksiatan seluruh manusia selamanya, begitu maksudnya. tambahkan kata selamanya. Maka ini tidak mungkin terjadi, berarti tidak Allah kehendaki secara kauni. Tidak terpenuhi dua-duanya. Yang ketiga, jadi sebetulnya ini dari definisi saja sudah cukup sebetulnya. Pengembangan sampai kontemplasi, perenungan sampai seperti ini. Dari definisi kemudian kita ambil lawazimnya, kita ambil mutabakohnya, kita ambil tadamunnya. Mengasahnya kemampuan yang seperti ini ada dalam ilmu usul fikih atau usul tafsir. Dengan mempelajari tiga macam dalalah. Dalalatul tadamun, dalalatul mutabakoh, dalalatul mutabakoh, dan dalalatul iltizam. Lengkap dengan studi kasusnya dalam berbagai ayat Al-Quran. Kalau sudah terasah seperti itu, satu saja kalimat definisi ulama dia bisa jabarkan. Oh, konsekuensinya demikian, demikian, demikian. Berikutnya, kalau yang terpenuhi hanya iradah, al-iradah syar'iyah, maka kasusnya adalah taatnya seluruh manusia. Selamanya, setiap waktu maksudnya. Seperti yang tadi, tambahkan kemaksiatan seluruh manusia setiap waktu. Karena kalimat setiap waktu pada dua contoh kasus tadi penting. Karena walaupun ketaatan setiap waktu seluruh manusia tanpa kecuali termasuk Fir'aun, termasuk Namrud, termasuk Abu Lahab ini tidak terjadi, tetapi perkaranya adalah dicintai oleh Allah. Maka kita katakan itu dikehendaki oleh Allah, namun kehendak yang syar'i. Karena kehendak yang syar'i gak ada urusan dengan pasti terjadi. Terakhir, kalau yang terpenuhi hanya iradah kauniyah saja, al-iradah al-kauniyah saja, maka yaitu adanya orang yang bermaksiat. Adanya orang yang bermaksiat, karena dia sudah bermaksiat, sudah terjadi, berarti Allah kehendaki secara kauni. Tetapi karena itu maksiat, tidak Allah kehendaki secara syar'i. Dengan demikian, ayat-ayat apapun yang disebutkan oleh penulis, dalil manapun yang disebutkan oleh penulis terkait dengan kehendak Allah, maka selesaikan dengan kaidah ini. Ini maksudnya kehendak apa dulu? Agar tidak sesat. Karena ada orang yang sesat seperti ini. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, tanya jawab, dialog yang panjang lebar, berseri, tidak terima ketika dirinya dikatakan salah dalam memahami al-iradah, kehendak Allah. Padahal orang kalau memahami ini akan mudah sekali mendudukkan masalah demi masalah terkait dengan sesuatu yang terjadi. Dia terus, saya bantah, terus dibantah lagi, kemudian bantah lagi dan seterusnya. Nah ini perlu kaidah untuk bisa menjelaskan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka diharapkan antum kalau saya keluarkan sebuah soal di dalam surat Al-An'am ayat 125. Dalam akidah al-wasitiyah ini terdapat iradah jenis apa dan apa alasannya. Nah, itu studi kasus termasuknya. Walaupun ada yang tidak seperti itu. Studi kasusnya tidak terkait dengan ayat sama sekali bahkan, tapi terkait dengan logika, pemahaman. Jadi kesimpulannya, untuk bisa memahami al-iradah ini, satu saja kalimat yang kalian pegang pada masing-masing al-iradah ini. Kalau al-iradah asyariyah, kalian pegang kata cinta. Kalau al-iradah al-kauniyah, kalian pegang kata terjadi. Sudah, itu beres insya Allah. Apakah itu, satu itu dikehendaki oleh Allah secara syar'i? Lihat, dicintai enggak? Sudah, itu kata cinta itu. Yang satu, apakah itu dikehendaki oleh Allah secara kauni? Lihat. Terjadi apa tidak? Kalau terjadi, iya. Kalau tidak, tidak. Seperti itu. Nah. Alhamdulillah, target yang saya targetkan tadi sebelum berangkat ke sini tercapai. Kalau masih ada satu pertemuan lagi, maka kita selesaikan satu bab lagi insyaallah taala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.